mengamalkan kalimat rumah kafirnya, lalu nanti menerapkannya, lalu membawanya kepada sahabat bulughah, bahasa-bahasa yang nyeleneh, berbohong ibul kalam, dan perkataan-perkataan yang asing dan jarang dipakai. Ya, tujuan. Nabi tahu mana yang benar, mana tidak Nabi ajarkan. Tujuannya apa? Ya, supaya tambah banyak ganjarannya. Karena susah. Wahaulah dan berkatalah manusia yang paling sering istirahat wa tanakudan, sering bingung dan sering kontradiktif. Karena mereka tidak punya kodamun sabitun. Mana tanggapnya lah. Telapak kaki yang kokoh. Karena mereka tidak punya kaedah yang baku. Mereka tidak punya kaedah baku tentang fima yumkinu ta'wilu wa ma la yumkinu. Ayat apa yang mungkin untuk ditakwil dan ayat yang mana yang tidak mungkin ditakwil. Mereka tidak punya kaedah yang kokoh, yang jelas, yang bisa diuji. Kenapa kalau mata wajah itu ditakwil, namun kalau kehendak tidak ditakwil. Kuasa tidak ditakwil. Walau ditakwil makna murad, mereka juga tidak punya kaidah yang betul tentang takyin, cara menentukan makna yang diinginkan. Kenapa makna takwilnya kok ini, tidak makna yang lain? Kemudian inna ghaliba ma yafhamuna min al-ma'ani, kemudian berbagai makna itu makna takwilan, makna baru, mayoritas makna yang mereka klaim sebagai makna yang benar untuk nusus sifat yuklah, itu bisa diketahui dari kondisi si pembicara dan konteks kalimat annahu lam yuridhu, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkannya. Bidzalika al-khitab al-muayyan, dalam khitab muayyan, dalam dalil tertentu yang mereka ta'wil. Mayoritas makna yang mereka mayoritas makna yang mereka sangka inilah makna yang benar, itu adalah makna yang tidak benar, yang bisa diketahui kalau orang melihat konteks kalimat. Maka ulah maka mereka ta'wil itu yatadhaharuna, pura-pura menampakkan, kayak-kayaknya menampakkan bahasanya mereka hendak membela sunnah Nabi. Membela sunnah di sini maknanya apa? Akidah yang benar. Tetap tahu Nabi Tanzi, dan mereka berkedok dengan Tanzi, ingin mencucikan Allah dari kekurangan. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala membuka kedok mereka, dengan Allah bantah subhat-subhat mereka, dan Allah hancurkan hujah mereka. Oleh karena itu, Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, tasad dari Rabbi alihim. Bersengaja untuk membantah mereka alu ta'wil lebih banyak daripada bantah untuk kelompok yang lain. Karena tertipu dengan mereka itu lebih sering terjadi daripada tertipu dengan sebab aliran yang lain. Karena mereka alu ta'wil seakan-akan menampakkan kalau mereka tidak membela sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu akidah yang benar yang Nabi wariskan, padahal sebenarnya tidak. Meski Abdul Masabu Ali Ta'wil di Nususil Ma'adi Al-Imanu Biha Ala Hikotika Nihwai Ta'wilin Walama Kana Masabuhum di Nususil Sifati Sofaha Al-Aqwa Ikiha Ila Ma'anin Majajiatin Kuali Kubrohirra Istatola Alayhim Ahlul Ta'wili Fa'aljamuhu Al-Kawla Bita'wil Nususil Ma'adi Maka alu fi khusus sifati. Wala ahlu ta'wili lahum nahnu na'lamu bi istiroi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'a bi isbatil ma'adi. Faqad alimna fasada syubhatil mani'ati minhu falazimal qawlu bi tsubutihi intaha. Wa hadha jawabun sahihun wa hujjatun qati'atun tatadammanu dhifa'a ankum fi adami ta'wilihim khususal ma'adi wa najami ahli ta'wili an yaqulu bi isbatil ma'adi. Wa ijra'i mususihi ala haqa'ikiha li'annahu idha qawma jalilu wa antafal malilu wajabah subutul madluli. Maqad istajja ahlu sunnati ala ahli ta'wili bihadihi hujjati nafsiha liyakulu bisubuti sifati wa ijra'i mususihi ala haqa'ikiha. Faqalu li ahli ta'wili nahnu na'lamu bil bitirari anna Rasulullah SAW ja'a bi isbati sifati lillahi maqad alimna fasada subhatil mani ahliminu falazimal qawlu bisubutiha. Wa hadha ijtihadu sahihun wa hujjatun qa'imatun la ma'iyya li ahli ta'wil anda fa inna man mana akan fal kalami an haqiqati ma'iyya li ahli ta'wil anda ayyuhu bi nusus sifat allati hiya adham wa aktsaru isbatan bil kutub al ilahiyyati min isbat al ma'ani wa in lam yaf'al fa tabayyana kana kulluhu wa fasadu aqlihi. Ya, akidah al-ta'wil terutama asy'ariyah di nususil ma'ad berkaitan dengan dalil-dalil masalah hari akhir adalah mengimaninya secara hakiki tanpa melakukan ta'wil. Artinya tidak melakukan ta'wil kalau untuk masalah kiamat, hijan, sirat. Maka boleh jadi menurut akal sebagai orang tidak logis. Amal soleh dijasadkan, bisa ditimbang, dan sebagainya. Tapi mereka iman tanpa takwil dan dikarenakan akidah mereka berkaitan dengan dalil sifat adalah memalingkannya dari makna hakiki kepada makna majazi yang menyelisih makna zahirnya. Namun dalam masalah nususul ma'ad mereka terima apa adanya tanpa takwil istatola alihim an takhyil. Maka ahlu takhyil merasa sombong dengan mereka, menyombongkan diri pada mereka. Anu takhil merasa lebih konsisten daripada mereka, kan itu aneh. Fa'alzamuhum al-qawla, maka kemudian anu takhil memaksa mereka al-ta'wil untuk melakukan ta'wil terhadap nususul ma'ad. Sebagaimana mereka telah melakukan takwil untuk nusus sifat. Ahli takwil lalu memberikan jawaban kepada ahli takyil. Kenapa kami lakukan takwil untuk nusus sifat, namun tidak untuk nusus ma'at? Maka ahli takwil mengatakan kami mengetahui secara pasti bahwa Rasulullah SAW memang membawa ajaran keisbatil ma'at. Yang ajarannya adalah meyakini benar adanya ma'ad hari akhir. Dan kami mengetahui kejelekan subhat al-mani'ah minhu yang melarang adanya ma'ad. Fala zimal qalu bisubutihi, maka wajib berkata dan meyakini adanya ma'ad secara real, bukan majaz. Ini adalah jawaban yang benar. Jawaban yang benar. Dan ini adalah hujah yang qati'ah. Yang memutus sanggahan. Hujah yang tak tersanggahkan. Taqaddamu dan hujah ini memuat pembelaan. Membela diri. Di adami ta'wilihim, kenapa mereka tidak melakukan ta'wil terhadap nususul ma'ad. Wa ilzam dan memaksa ahlu takhyil untuk berkata di isbatil ma'ad dengan benar adanya hari akhir. Wa idra' dan memperlakukan nususul ma'ad sebagaimana makna hakikinya. Lianna idza qama dalil, karena kita terdapat dalil. Dan tidak ada faktor penghalang maka wajib subutil madlul, ya, wajib meyakini ada benar-benar adanya madlul makna dari dalil. Ya, terdapat dalil yang menunjukkan kalau ma'at itu adalah satu hal yang ada. Dan tidak ada faktor penghalang untuk mengatakan realnya adanya hari berbangkit. Maka madlul kandungan dalil yang mengatakan adanya hari berbangkit adalah satu hal yang pasti benarnya. Nah, perkataan ahlu ta'wil ini juga dimanfaatkan oleh ahlu sunnah. Ihtaja ahlu sunnah. Maka ahlu sunnah membantah ahlu ta'wil dengan menggunakan hujah ini. Supaya mereka ahlu ta'wil mengatakan bisuk butuh sifat. Bahasanya sifat Allah itu benar-benar ada. Dan memperlakukan nusus sifat bagaimana mana hakikinya. Fakal maka ahlu sunnah berkata pada ahlu ta'wil, kami tahu secara pasti bahasanya Rasulullah SAW membawa ajaran menetapkan sifat, meyakini adanya sifat bagi Allah. Dan kami telah mengetahui betapa buruknya subhat yang dijadikan sebagai alasan untuk mencegah isbat sifat. Falazimah maka sebuah keniscayaan berkata dan meyakini adanya sifat bagi Allah. Wada ilzam sahih dengan sebuah pemaksaan yang tepat, yang benar. Hujatun qa'imah dan hujah yang tegak. La mahidah, tidak ada tempat menghindar bagi ahli ta'wil darinya. Karena siapa yang menolak untuk memalingkan kalimat dari makna hakikinya dalam nususil ma'af, yalzamu. Konsekuensinya tidaklah dia menolak untuk memalingkan kalimat dari makna hakikinya untuk nususul sifat. Kenapa? Nususul sifat min babil aula. Alati hiya karena nususul sifat a'dham wa akthar, lebih agung dan lebih banyak jumlahnya. Lebih sering isbatan wa akthar isbatan, lebih sering menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala fil kutubil ilahiyah, dalam berbagai kitab yang Allah turunkan. Lebih banyak dibandingkan isbatil ma'ad, dalil-dalil yang menetapkan adanya hari akhir. Maka dalil, kalau dilihat dari dalil antara dalil yang menetapkan adanya hari akhir dan adanya sifat, dalil yang menetapkan adanya sifat jauh lebih banyak. Dalam Al-Quran juga demikian. Hampir karena hampir setiap ayat ditutup dengan sifat. Hampir setiap ayat ditutup dengan sifat. Maka jauh lebih banyak daripada nususul ma'an. Wailam yafal, jika ahlu ta'wil tidak melakukannya, maka jelaslah kontradiksi mereka dan jelaslah betapa rusaknya akan mereka. Maksud, ulama ahlu tafsir fahum kathirun minal muntasidina ila sunnati wa islami salafi. Wahai kutuhani kutuh masyarakat, anama ja'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam min nusus sifati al-fadul majhulatul la yu'rafu ma'naha hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakallamu bi ahadithi sifati wala yu'rafu ma'naha summa hum ma'a dhalika yaquluna laisa lil aqli madkhalun fi babi sifati fa yalzamu ala qawlihim an la yakuna inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa a'immatis salafi fi hadzal babi ulumun akliyati akliyatun ulumun akliyatun wala sam'iyatun wa hadha min abtalil aqwali wa tariqatihim bi tariqatuhum bi nusus sifati imra ulabziha imra ma'a takwidu takwidi ma'naha wa minhum ban yatanaqadu fayakunu tujra ala dhahiriha ma'a anna laha ta'wilan yukhalifuhu la ya'lamuha illallah la ya'lamuhu illallah wa hadha dhahiru tanaqudi fa innahu idza kana maqsudu biha at-ta'wilu bina ta'wila alladhi yukhalifu adh-dhahiru wa huwa dhahira yukhalifu adh-dhahira wa la ya'lamuha illallah ma ya'lamuha illallah waqad qala syaikhu rahimahullahu an tariqati ulai fi kitab al-aqli wa an-naqli tatabayyana anna qawla al-taqwidi alladhina yaz'amuna annahum muttabi'una li sunnati wa salafi min syarri aqwali ahli al-bid'ah wa al-ilhadi والشبهات التي احتج بها أهل التجهيل هو هي وقف أكثر السلفي على إلا الله نعم أهل التجهيل ما ندرس في الأسماء كان أهل التجهيل لا أهل التفقه kecil banyak dari orang-orang yang mengaku sebagai dari ahli sunnah dan mengaku dan pengikut salah. Ahli tafsir itu mengakunya bagian dari ahli sunnah dan mengikuti salah. Kalau mereka kira mana itu salah, tapi itu salah dalam masalah ini belum pasti. Inti dari akidah mereka adalah masa Abi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disusun sifat sebagai enam sifat yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kata-kata yang tidak diketahui. Lain orang tidak diketahui maknanya, sampai-sampai Nabi juga tidak tahu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang katakan berbicara menyampaikan dan tidak disimpan dan Nabi juga tidak tahu maknanya. Ketika Nabi mengatakan Inna Allah Taala Ala yang diulas sama idunya, itu tidak tahu yang dulu datang ke dunia itu apa maksudnya. Semahu, kemudian mereka ma'adhan dan samping itu mereka mengatakan tidak ada tempat masuk bagi akal dalam masalah sifat Allah. Fayamdam, maka konsekuensi dari akidah mereka, konsekuensinya adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat Nabi dan para imam salaf layakun tidaklah memiliki dalam masalah ini ilmu, baik ilmu logika ataupun ilmu atau pengetahuan tentang isi wahyu. Pengetahuan tentang sam'i tidak tahu. Kenapa? Karena mereka mengucapkan usul sifat dan tidak tahu maknanya. Apa makna dari Quran dan sunnah tentang sifat Allah tersebut. Wahada min abdul akwan itu adalah termasuk perkataan yang paling mutlak, termasuk perkataan yang paling mengada-ada. Maka mereka disebut ahli tajhil. Karena kenapa? Karena mereka membodoh-bodohkan Nabi dan para sahabat. Tapi mengucapkan ahli tajhil sifat dan Nabi tidak tahu maknanya dan tidak tanya dari Jibril. Tidak tanya kepada Allah. Para sahabat Nabi menerima dan menerima nusus sifat dan kita cuma menggut-menggut saja. Kita tidak tahu apa artinya. Misalnya mereka berkaitan dengan nusus sifat adalah Imrah Allah Tiha membaca lafadznya. Membaca lafadznya. Dan menyerahkan maknanya kepada Allah. Maka mereka cuma mengimani lafaz. Kita mengimani lafaz. Sedangkan maknanya berkasarkan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mengimani kalau Allah yanzil ila sama'i dunya. Apa itu yanzil ila sama'i dunya? Di antara mereka ahli tasihir ada yang kontradiksi. Kontradiksi. Kalau tadi agak mending. Untuk pendapatnya itu jelas jalannya. Ada yang kontradiksi dengan mengatakan nusus sifat itu secara diperlakukan bagaimana makna zahirnya. Dengan keyakinan anda lah takwilan, ada penafsiran. Yukhalifu yang menyelisih makna zahir. Namun penafsiran tersebut tidak diatas oleh Allah. Dan ini adalah perkataan yang sangat kontradiktif. Fa'ina izakan al-maksud biha. Karena jika maksud pokok dari nusus sifat adalah takwil, yaitu tafsir, yang tafsiran tersebut menyelisihi makna zahir, namun takwil tersebut tidak ada yang tahu oleh Allah, bagaimana mungkin kita perlakukan nusus sifat tadi bagaimana makna zahirnya? Tidak ada. Makna zahir itu apa? Saya boleh sendiri ya berkomentar tentang mereka atau metode mereka dalam masalah asma jubah di kitab beliau Darul Aqal wa Naqal, Ta'arudul Aqal wa Naqal. Beliau mengatakan fatabayyana maka jelaslah ana qawla al-tafwid, maksudnya perkataan al-tafwid yang mereka mengklaim kalau mereka mengikuti sunnah dan salaf adalah min syari, termasuk yang paling jelek. Kita tidak mengatakan yang paling jelek, namun termasuk. Termasuk dalam kelompok perkataan alil bidah, wa ilhad dan orang sesat yang paling jelek. Subhat yang digunakan sebagai hujah oleh alul tajir adalah karena mayoritas salaf itu wakaf, berhenti pada kata Allah ketika membaca surat Al-Imran ayat yang ketujuh. Fa'amala dina fikru bimzaihun fayatabi unama tashaba bimudutiru al-fitnati wa budiru wa ta'wili wa mayalamu ta'wilau illallah. Mayuntah salah, di sini berhenti. Babu salah, wakafnya di wa rasikhuna bil ilmi. Itu dua. Berbeda di antara para ulama salah. Mayuntah berhentinya ilallah, minoritas dan sebagian lagi berhentinya di bil ilmi. Fitri. Bapak dan banyak subhat yang belum ada bukan kinerjain. Al-ula anna ayat sifati ayat sifati anna ayat sifati min mutasyabihi wa huwa la yu'lam ta'wiluhu illallah. Tsaniyatu anna ta'wila al-mazkura fil ayati wa sarfu al-lafzi an zahirihi ila al-ma'na alladhi yukhalifu zahira fatakunu natijatu anna al-ayati sifati ma'na yukhalifu zahiraha la ya'lamu illallah. ورد عليه من وجوه الأول أننا نمنع أن تكون آية صفات min mudasyabihi alladhi la ya'lamuhu illallah fa inna ayati sifati ma'naha ma'lumun lil khalqi wa in kunna la nadriku haqiqataha wa kayfiyataha wa nahnu na'lamu anna ma'na istiwa'illahi wal 'arsyi uluhu wa istiqraruhu alayhi walakinna la nadriku kayfiyatihi wa haqiqatihi wa ahli at-tashwili yaquluna la na'lamu ma'naha wa la haqiqatiha wa kayfiyatiha wa huwa 'indahum bi manzilatil kalami al-a'jami li syakhsin arabiyyin la ya'riful ajma. Asani annana la nusallima la nusallimu annana nusallimu annana la nusallimu anna at-ta'wila al-mazkura fi ayati sarfu al-lafzi an zahirihi ila ma'na alladhi yukhalifu zahiruhu bi anna hadha ma'na hadithun bi ta'wili laysa ma'rufan fi lisani arabi wala fi lisani syar'i. Fa kaifa yahmilu al-qur'an yuhmalu al-qur'anu alayhi wa innama al-muradu bi ta'wili ahadin amrayni imma tafsiru wa yakunu ta'wilu ala hadha ma'luman lil ulul ilmi kama qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ana bin qasina fil ilmi yuhmalu wa waqtu kathirin min as-salafi ala qawlihi ta'ala waratifuna fil ilmi min ayati sabiqa. Nah, pertanyaan yang pertama banyak kita dengan cetakan baru. Bukan senang dan mereka membangun subhat mereka alam kesimatai di atas dua pendahuluan. Yang pertama keyakinan bahasanya ayat sifat termasuk ayat mutasyabi. Kemudian yang kedua takwil yang disebutkan dalam ayat Al-Imran ayat yang ke-7 maknanya adalah membalikkan lafaz dari makna zahirnya kepada makna yang menyelisihi makna zahir. Maka kesimpulannya, konklusi dari dua empat lima tersebut, bahasanya ayat-ayat sifat itu memiliki makna yang menyelisih makna zahirnya, tidak ada yang mengetahuinya dari Allah. Bahkan mereka ada beberapa sisi bantahan. Contohnya yang pertama, ini cetakan yang baru. Pertanyaan pertama kita tanyakan kepada mereka apa yang mereka inginkan dengan tasya'bihat yang istilah mutasyabih ini mereka berikan untuk ayat sifat. Mereka berikan status ayat mutasyabihat untuk ayat sifat. Mutasyabih apa maknanya? Ayo lindung apakah yang mereka inginkan adalah kesamaran makna? Ya, bersama dengan sama. Ayo riduna istibahan makna wa kofa'ahu. Apakah yang diinginkan adalah makna yaitu samar dan samar, kesamaran makna sehingga makna itu samar dan tidak diketahui. Ayo riduna apakah yang mereka inginkan adalah kesamaran hakikat makna dan tidak jelasnya hakikat makna. Maka ditanyakan yang tidak jelas itu apa? Maknanya ataukah hakikat maknanya? Maka jika mereka inginkan dengan yang pertama, dan itu jelas keinginan mereka, falaisat, maka ayat sifat bukanlah bagian darinya. Karena ayat sifat itu jelas maknanya. Dan jika yang mereka inginkan adalah kemungkinan yang kedua, maka memang benar ayat sifat itu bagian darinya. Kalau yang dimaksud dengan ayat mutasabihat untuk ayat sifat itu artinya tidak diketahui hakikatnya, maka benar. Kalau nusus sifat itu bagian dari mutasabihat dengan pengertian semacam ini. Namun jika yang dimaksudkan dengan mutasabih itu mutasabih makna, tidak diketahuinya makna, maka itu tidak benar. Tapi kalau yang dimaksud adalah nusus sifat itu ayat mutasabihat dengan pengertian tidak diketahui hakikatnya, maka benar. Li'annahu la ya'lamu, karena tidak ada yang mengetahui hakikat sifat Allah dan bentuk real sifat Allah kecuali Allah sendiri. Bihadza, maka dengan keterangan ini urifat diketahui, tidak benar menyebut memberikan status ayat mutasabih untuk ayat sifat, namun perlu dirinci. Apakah ayat sifat itu termasuk ayat mutasabih? Maka jawaban yang benar adalah merinci. Apa ya diinginkan dengan istilah mutasabih? Dan kalau mengatakan ayat sifat bukan mutasabih, liru. Mengatakan ayat sifat mutasabih juga keliru. Namun yang benar adalah labu dan benar tamsil. Apabila rincian apa yang diinginkan dengan istilah. Jika yang diinginkan adalah ketidaktahuan makna, jika yang diinginkan adalah tidak ketahui hakikatnya. Sebabnya yang kedua, bahasanya ucapan mereka, takwil yang disebutkan dalam ayat Ali Imran ayat yang ketujuh adalah memalingkan lafaz dari makna zahirnya kepada makna yang menjadi makna zahir, ini juga tidak benar. Fa'inna hadzal ma'na li ta'wil, karena takwil dengan pengertian semacam ini adalah istilah yang baru yang tidak dikenal oleh orang Arab dan para sahabat Nabi, yang Al-Quran turun dengan menggunakan bahasa para sahabat yang dikenal di kalangan orang-orang Arab dan para sahabat Nabi, bahasanya ta'wil itu pengertiannya adalah salah satu dari dua kemungkinan makna. Yang pertama yang dimaksudkan adalah tafsir. Maka jika ta'wil itu maknanya semacam ini, maka ya, ta'wil itu diketahui oleh orang-orang yang berilmu. Bagaimana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan mengatakan aku termasuk rasikhina fil ilmi yang mengetahui ta'wilnya. Ini dikatakan oleh Ibnu Abbas bukan karena menyombongkan diri, ya, namun dimungkinkan karena tidak menjelaskan realita atau tahajus ini mentilah. Wa alaihi berdasarkan hal ini yuman kita tafsirkan waqaf berhentinya banyak ulama salaf pada kalimat wa rasuku nabil ilmi untuk ayat di atas. Kalau mayoritas salaf berhentinya di illallah dan tidak sedikit ulama salaf yang berhentinya pada wa rasuku nabil ilmi, maka tidak ada yang mengutari ta'lim yang berhentinya Allah dan orang-orang yang kokoh ilmunya. Jadi para ulama tahu takwilnya. Kenapa? Karena takwil di sini maknanya tafsir. Bagus. Wa ma'aluhu. Ghairu ma'lumin Malikun Al-Wajh al-Quran, Qur'ana, Qur'ana, Qur'ana, Qur'ana, Qur'ana, Qur'ana, وحسن ولم يستثني lahun minal qawli yunazzahu kalamullahi wa kalamu rasuli sallallahu alaihi wa sallam anhu wa hada ahlil hatta ala tadaburihi kulihi min huiri istisnahi yadulu ala anna li ayati anna li ayati sifati anna li ayati sifati makna yunginun rasulu ilaihi fi tadaburi maqratun nasi maqrat Bila fahmi dalikal makna wa nabi sallallahu alaihi wasallam wa taat buhu di anna qur'ana nazala fi lughatihim wa li anna hum asra'un nasi ilam ditawil hati ala tasubbi fahmi maqasidid dini. Ya, kemudian yang kedua makna takwil yang dikenal oleh para sahabat yang kedua adalah hakikat sesuatu dan ujung akhirnya. Wa ala hada maka berdasarkan takwil dengan makna semacam ini, maka takwil tentang apa yang Allah ceritakan tentang dirinya, yaitu sifat yang Allah ceritakan tentang dirinya, dan takwil tentang hari akhir itu tidak kita ketahui. Di anagari kawal hakikat bukan yang terhakikat dan tata cara alat dibuat alaiha yang Allah itu berada di atasnya, yang Allah itu memang bersifat dengannya, ya itu tidak kita ketahui. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik dan yang lainnya tentang istiwa dan sifat yang lainnya. Dan itulah makna wakofnya jumhur ulama salaf pada kalimat wa may ya'lamu ta'wilahu illallah. Kenapa jumhur salaf berhentinya di illallah? Jawabannya karena menurut mereka takwil di sini artinya adalah hakikat. Jadi yang benar itu berhentinya itu di ilallah ataukah rasikhuna fil ilmi. Jawabannya dua-duanya benar. Tergantung takwil di situ mau kita terjemahkan apa. Kalau mau berhenti di ilallah juga benar. Kenapa? Takwil itu artinya maklum ini wakaf sekunder fil ilmi juga tidak salah dan takwil maknanya pasti. Tanda yang ketiga, jadi Allah menurunkan Al-Quran untuk direnungkan dan Allah mendorong kita untuk merenungkan seluruh ayat-ayatnya dan Allah tidak memberikan pengecualian untuk ayat sifat dan dorongan untuk merenungkan Al-Quran yang tadi bermakna mungkin bagi kita untuk mengetahui maknanya. Mengetahui ayat, mengetahui makna dari ayat yang kita baca. Wa ila jika tidak mungkin diketahui, tidak mungkin kita mengetahui maknanya, maka dorongan untuk mentadaburi Al-Qur'an itu tidak memiliki arti dan makna. Li'anal hasa karena dorongan untuk melakukan sesuatu, padahal la yumkin wusul ilaihi. Tidak mungkin kita bisa menjangkaunya. Ada perkataan yang sia-sia. Firman Allah dan perkataan Rasulnya tersucikan dari hal ini. Wah, kerana hal ini, ahli yang aku maksudkan, dorongan untuk merenungkan Al-Quran seluruhnya tanpa pengecualian, menunjukkan bahasanya ayat-ayat sifat itu memiliki makna yang mungkin untuk diketahui.